Tetap mantul. Kalau sama New Monata tenang saja. Mantul-mantul semuanya ya. Oke, yuk kita sambut yang satu ini. Spesial buat kamu semuanya, warga Dono Mulyo dan sekitarnya. Deviana Safara New Monata. Hujan ya. sandiwara. Udah gak hujan ya ini ya? Enggak, berarti los ya. Mau langsung goyang lagi?